wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa la'an wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Na'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab fil yakin wat tawakkul, dan di kesempatan sebelumnya kita telah masuk hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini, yaitu hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, tentang di antara adab-adab ketika seorang muslim itu hendak tidur, di mana beliau membimbingkan agar supaya seorang muslim tersebut berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu untuk mengerjakan sholat, dan beliau membimbingkan ketika seorang berbaring hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk supaya membaca doa. Di antaranya apa yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka beliau mengatakan faqul, kemudian itu ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Yang mana makna dari doa yang beliau bimbingkan ini kepada kaum muslimin untuk dibaca ketika seorang muslim itu hendak tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Di mana seorang hamba tersebut tatkala memasrahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, ia tidaklah menentang sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaslim bi kulliyah, kepasrahan secara menyeluruh, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Istislam, menyerahkan diri kepada Allah secara zahir, di mana seorang muslim tersebut berupaya untuk memperbaiki amalan-amalan zahirnya. Seperti ucapan-ucapannya, dengan senantiasa menjaga lisannya. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali perkara tersebut sesuatu yang mengandung padanya kebaikan. Sekiranya tidak, maka ia pun diam. Perbuatan-perbuatannya dari seluruh anggota tubuhnya, jawarihnya, ia perbaiki, ia luruskan. Naam. Ini istislam secara zahir, ketundukan dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula istislam secara batinnya, dengan seorang muslim itu memperbaiki tentang akidahnya, memperbaiki hatinya. Hal itu dengan diantaranya mengimani perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya untuk Allah Azza wa Jalla? Makna yang begitu agung, yang begitu besar dari kalimat doa yang terkandung di dalamnya, yang Rasulullah SAW bimbingkan kepada kita ketika kita hendak tidur. Ya Allah, aku pasrahkan atau serahkan jiwaku kepadamu. Naam, secara menyeluruh zahir dan batinnya. Naam, menundukkan jiwanya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dengan memperbaiki zahirnya, memperbaiki batinnya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Naam, di mana wajah adalah merupakan ya asrafu ma fil insan, sesuatu yang paling mulia yang ada pada manusia, wajah. Naam. Ya. Maka aku hadapkan wajahku hanya kepadamu, sehingga tidak menolehkan, mengarahkan sedikit pun wajahnya kepada selain Allah dalam beribadah. Sehingga maksudnya, artinya apa di sini? Betul-betul mengikhlaskan semua amalannya, ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Yang kita ketahui merupakan syarat, salah satu di antara yang dengannya amalan seorang hamba tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amalan tersebut semata-mata ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka aku hadapkan wajahku tidak menoleh sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Semata-mata murni semua amalannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik. Naam. Dan aku naam ya menyandarkan urusanku kepadamu ya Allah. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan inilah hakikat dari tawakal. Seseorang mencurahkan segala daya dan upaya kemampuannya. Naam, sesuai dengan apa yang dia mampu dalam menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan yang diinginkan dari kemanfaatan, kemaslahatan, terhindar dari hal-hal yang mendzaratkan. Naam. Yang kemudian hatinya tersebut ya, ia tujukan hanya kepada Allah, ia bergantung, menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menggantungkan hatinya tersebut kepada sebab-sebab yang telah dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Tidak menggantungkan hatinya tersebut kepada makhluk. Tapi semata-mata ia menggantungkan ya, hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fawwadtu amri ilaik. Karena dia meyakini, karena dia mengetahui bahwasanya segala urusan itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka barang siapa yang dia masrahkan, menyandarkan, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, ini saya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan padanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Siapa saja yang memasrahkan, menyandarkan, menyerahkan segala urusannya, baik itu terkait urusan agamanya, terkait urusan dunianya, naam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Naam, tatkala hamba tersebut menyandarkan untuk mendapatkan manfaat, terhindarkan kemadharatan, serta keyakinan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahannya untuk hal-hal yang dia pasrahkan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Naam. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada hamba tersebut tatkala menyandarkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terkadang hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk terkadang ditunda, diakhirkan apa yang diinginkan hamba tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan di waktu yang tepat, yang sesuai. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha balighun amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan urusannya. Pasti apa yang Allah tetapkan untuk hamba yang tersebut akan terwujud, akan terlaksana. Hanya terkadang Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kepada hambanya tersebut, menundanya untuk memberikan di waktu yang tepat. Naam. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang seorang yang beriman dari kaumnya Fir'aun, ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi al fir'aun su'al adzab. Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kecukupan kepada hamba-Nya tersebut dari apa yang inginkan. Diinginkan hamba ini. Ya, dari kemaslahatan, dihindarkan dari kemadharatan. Fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Allah Subhanahu wa taala pun menjaga, memelihara orang ini di tengah-tengah kaumnya yang demikian kondisi keadaannya. Fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Allah menjaga, memeliharanya, melindunginya dari kejahatan-kejahatan makar-makar mereka. Di dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat. Di dunia Allah selamatkan orang yang beriman ini bersama Nabi Musa alaihi salam, dan dalam kehidupan akhirat Allah selamatkan dari azabnya, Allah masukkan ke dalam jannah. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adzab au su'al adzab, dan ya azab yang jelek, yang buruk itu meliputi Fir'aun beserta kaumnya. Dalam kehidupan dunia Allah tenggelamkan di tengah lautan. Dalam alam barzah neraka diperlihatkan, ditampakkan setiap pagi dan petangnya. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan pada hari kiamat dikumpulkan ruh-ruh mereka dan jasad-jasad mereka dimasukkan ke dalam an-nar. Diliputi dengan adab yang begitu mengerikan, begitu buruk. Naam. Barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada hamba tersebut. Sekiranya manusia dalam kondisi keadaan ini istislamu nafsi nafsihi ilallahi azza wa jalla, menyandarkan, masrahkan jiwanya, menundukkan ya jiwanya zahir dan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan segala amalannya dan memasrahkan segala urusan dunia dan agamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ketika setiap manusia demikian kondisinya, tidak ada satupun yang tinggal di dunia ini akan merasakan kerisauan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kegundah gulanaan. Naam. Ya, tidak akan didapatkan yang demikian itu. Ya. Naam. Dunia yang dia hidup padanya adalah merupakan suatu kenikmatan yang dia akan rasakan. Dia menikmati surga dunia sebelum menikmati surga dalam kehidupan akhirat. Manakala kondisi keadaan ya, setiap manusia seperti ini, istislam. Pasrah, memasrahkan jiwanya, tunduk ya, dohir dan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan amalannya, memasrahkan segala urusan dunia dan agamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kondisi keadaan manusia ya disebabkan karena dhaful yakin, lemahnya keyakinan, hati yang bercerai-berai. Naam. Ya. Kita melihat, kita merasakan apa yang kita rasakan, kita menyaksikan apa yang kita saksikan dari kondisi keadaan manusia. Naam. Ditimpa kegundah gulanaan, kerisauan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, dalam setiap waktu di kehidupannya. Karena disebabkan hatinya yang tercerai-berai, lemahnya iman, lemahnya keyakinan. Ya, sekiranya kondisi dia seperti ini, tentunya dia akan merasakan nikmatnya surga dunia sebelum mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Naam. Ya, bukan dilihat dari sisi materi yang dimiliki. Ketenangan jiwa. Karena ketundukannya kepada Allah Azza wa Jalla. karena keimanan dan keyakinannya. Naam. Ya. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya. Naam. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Naam. Yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya membantunya, menolongnya dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, dunianya, demikian pula agamanya. Ya. Naam, karena ketika seorang menyandarkan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut akan menjadikan dia kuat, tentunya dia akan minta pertolongan terhadap sesuatu tersebut. Ya. Naam, ketika seorang menyandarkan kepada sesuatu yang dengan sesuatu akan menjadikan dia kuat, kokoh, tentunya dia akan meminta pertolongan kepada sesuatu itu yang dia bersandar padanya. Naam, untuk memberikan pertolongan, menjadikan dia kuat, untuk dia mendapatkan kemaslahatan, manfaat, terhindar dari kemudaratan. Dan di sini disebutkan secara khusus adalah punggung, ya, karena sesuatu yang ada, kebiasaan yang terjadi, ya, di tengah-tengah manusia ketika seorang itu bersandar, ya, naam, dengan punggungnya, naam, ya, ketika dia seseorang itu bersandar, maka dia akan menyandarkan, ya, dengan punggungnya tersebut kepada sesuatu yang dia bersandar pada. Itu secara keumuman demikian, sehingga disebutkan secara khusus punggung di sini, ya, karena ketika seorang bersandar, maka dia akan menyandarkan punggungnya kepada sesuatu yang dia bersandar padanya. Yang ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya butuhnya manusia kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaannya. Di saat kondisi seorang itu dalam kondisi tidurnya, di saat dia terjaga, ya, di saat kondisi dia bergerak ataukah diam, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Butuh pertolongan, butuh bantuan, tidak terlepas. Walja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepada, memohon pertolongan kepada Allah. Betapa butuhnya hamba atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak bisa melakukan apapun. Ya. Naam, untuk kemaslahatan dunia dan agamanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tanpa pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, ya, tidak ada pertolongan darinya, tidak bisa seorang hamba itu melakukan apa yang diinginkan, mewujudkan apa yang dia maukan tanpa ada yang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa butuhnya hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaannya. Di saat dia terjaga ataukah di saat kondisi tidur, di saat dia dalam kondisi bergerak ataukah diam, di saat lapang ataukah sempit, senang, bahagia, sedih, susah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahbatan wa rahbatan ilaik. Ya, dengan penuh mengharapkan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan atas pahala, rahmat, karunia, kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula, ya, penuh rasa takut akan kemurkaan, kemarahan Allah, siksaan Allah, ukubah Allah, azab Allah. Dan inilah kondisi keadaan mereka para anbiya. Kondisi keadaan mereka, orang-orang soleh. Inilah sifat mereka, orang-orang yang beriman. Tatkala mereka berdoa, tatkala mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dipenuhi dengan rasa harap dan takut. Naam, sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Quran Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kan yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kan lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa kanu wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Bangun di malam hari untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini sifat orang yang beriman. Ini kondisi keadaan mereka, para awliya dan orang-orang saleh. Dalam beribadah, dalam berdoa, dipenuhi dengan rasa harap atas rahmat Allah, balasan Allah, dan rasa takut akan siksaan Allah, azab Allah, murka Allah. Yang tentunya ini adalah merupakan bantahan terhadap mereka. Ya, orang-orang sufiyah yang mengatakan, saya dalam beribadah murni semata-mata untuk Allah. Bukan beribadah karena menginginkan untuk dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka. Ini bukan keikhlasan. Masih mengharapkan sesuatu. Perhatikan ini. Bagaimana Allah mensifati mereka, para anbiya. Bagaimana mereka, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Dalam mereka beribadah, dalam mereka itu berdoa kepada Allah. Doa yang disertai pada yang penuh harap dan rasa takut. Dan itu tidak menafikan dari keikhlasan. Tidak sebagaimana yang mereka katakan. Keikhlasan itu murni untuk Allah, tidak menginginkan sesuatu darinya. Kalau masih menginginkan untuk dimasukkan dalam surga, dihindarkan dari neraka, ini bukan keikhlasan. Ya subhanallah. Ini sifat dari orang-orang yang beriman. Kondisi keadaan mereka, para anbiya. Nah, kondisi mereka orang-orang saleh, wali-wali Allah. Yang Allah puji. Yang Allah sifati mereka dalam hal ketika mereka berdoa, beribadah. Dipenuhi dengan rasa takut dan harap. Nah, ya. Rahbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk selamat dari murka Allah, dari azab Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Kembali kepadanya. Naam. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk lari. Untuk selamat dari murka Allah. Kecuali hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu beramal, ya, amalan dosa, kemaksiatan, berbuat kejelekan, keburukan, kemudian rasa takut mendominasi atas jiwanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ketakutan, khawatiran akibat dosa, kemaksiatan, kejelekan, keburukan yang dia lakukan kecuali hanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia takut kepada orang lain, bisa dia berlindung kepada orang yang lainnya. Bisa kemudian dia melarikan diri dari orang tersebut. Pindah dari kampung satu ke kampung yang lainnya, dari kota satu ke kota yang lainnya, dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Mungkin bersembunyi di suatu rumah yang tidak diketahui orang tersebut yang dia takut padanya. Naam. Ya. Tapi kalau itu, nah, kepada Allah Azza wa Jalla, kemana untuk berlindung, kemana untuk bisa lari selamat dari murka dan azab Allah? Mau terbang tinggi sampai ke langit yang paling tinggi sekalipun, itu langit ada di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mau lari kemana, ke negeri mana, ke bumi mana, seseorang akan lari darinya. Mau bersembunyi di mana, Allah Subhanahu wa Taala Maha tahu. Semut hitam yang merangkak, yang merayap di batu yang hitam, di tengah gelapan gulat, gelap gulita sekalipun, Allah tahu. Mau kemana? Ke dasar lautan sekalipun. Seorang bersembunyi, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Mau kemana seorang itu menyelamatkan dirinya? Tidak ada jalan selamat dari murka, azab Allah, siksaan Allah. Kecuali hanya dengan lari menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru inallah, larilah kalian menuju kepada Allah. Untuk selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lari dari perkara-perkara yang itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju kepada perkara-perkara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lari dari kejahilan menuju kepada ilmu. Lari dari kekufuran menuju kepada keimanan. Lari dari kemaksiatan, kedurhakaan, dosa kemaksiatan. Menuju kepada ketaatan, peribadahan kepada Allah azza wa jalla. Karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan, untuk seorang itu berlindung darinya, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya kembali, bertobat kepada Allah azza wa jalla. Beda dengan kondisi manusia. Sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Kalau takut kepada seorang, bisa berlindung kepada orang lain. Atau setidaknya dia bisa melarikan diri, pindah dari kampung satu kampung yang lainnya, kota satu kota yang lainnya, negeri satu ke negeri yang lainnya. Ataukah sembunyi dalam rumah, atau dalam suatu tempat manapun yang tidak diketahui orang tersebut. Bisa selamat. Tapi dari Allah, kemana? Nah, mau terbang. Hah? Dengan pesawat apapun. Kemana coba? Mau ke negeri mana? Nah, walaupun bersembunyi di dasar lautan sekalipun, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ya, semut yang kecil hitam, ya, di tengah kegelapan malam di atas batu yang hitam, yang kelam, langkah bekas kakinya aja diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana mau lari? Hanya dengan lari menuju kepada Allah. Nah, dari kekufuran menuju iman, dari kejahilan menuju ilmu. Dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Fafirru inallah. La malja'a wa la manja minka inna ilaik. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat untuk lari selamat dari murka. Dari azab Allah. Siksaan Allah kecuali hanya kembali kepada Allah azza wa jalla. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Kitab yang agung, Al-Quran Karim, yang merupakan wahyu Allah, kalamullah, yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mengandung badannya, naam, ya, petunjuk cahaya sebagai obat rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengutus untuk seluruh manusia. Naam. Ya. Yang kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dari doa ini. Tentang keutamaan dari zikir ini. Ketika diucapkan oleh seorang muslim sebelum dia tidur. Fa'innaka in mitta min laylatika mitta alal fitrah. Maka sungguhnya jika engkau meninggal pada malam tersebut. Terkadang seorang tidur kemudian Allah kemudian tidak mengembalikan lagi rohnya. Allah cabut nyawanya. Maka jika seorang itu meninggal di malamnya tersebut, maka dia meninggal di atas fitrah, meninggal di atas Islam. Sesuatu yang diinginkan oleh setiap muslim, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, wa in asbahta asbahta khairan, dan jika Allah takdirkan engkau ya tidak meninggal di malam tersebut, maka engkau di pagi hari dalam kondisi di atas kebaikan. Pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena ihtimam, perhatian terhadap zikir ini, terhadap wirid ini yang dibimbingkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh keduanya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waj'alhunna akhir mataku, dan jadikanlah doa ini akhir dari apa yang engkau ucapkan. Karena kita ketahui ya, zikir-zikir sebelum tidur itu banyak. Naam. Ya. Zikir-zikir sebelum tidur itu banyak yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Seperti di antaranya tasbih, tahmid, takbir. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Sebab dengan hadis yang sahih ya, yang datang juga dari Imam Bukhari dan Muslim, ketika Fatimah binti Rasulullah SAW datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta khadiman, seorang yang akan membantu beliau supaya ringan tugas-tugas beliau, karena begitu banyak tugas pekerjaan yang beliau lakukan, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada putrinya, ala ukhbiruki bima huwa khairun laki minhu, maukah aku khabarkan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan seorang yang akan bantumu ini. Bayangkan. Nah, begitu besar. Ya. Apa yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian beliau membimbingkan supaya sebelum tidur baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Yang demikian jauh lebih baik dari seorang khadim yang akan membantu. Nah, dan zikir-zikir yang lainnya. Bismika Allahumma amut wahya. Dan seterusnya. Ya, di antara zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau membimbingkan untuk zikir ini jadikan yang paling terakhir untuk diucapkan. Waj'alhunna akhiramataku. Dan jadikanlah zikir ini. Naam. Yang terakhir yang kau ucapkan setelah membaca zikir-zikir yang lainnya, semampunya seorang untuk melakukannya, mengamalkannya. Intinya bahwasanya jadikan zikir ini yang paling terakhir. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berusaha untuk mengulangi zikir yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memutkinkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepantasnya demikian ilmu untuk senantiasa dimurojaah, diulang-ulang supaya terus diingat. Naam. Ya, yang mana beliau mengatakan sampai kepada perkataan amantu bi kitabika alladzi anzalta wa rasuluka alladhi arsalta. Naam, wa rasulika alladhi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan rasulmu yang engkau utus. Yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan apa? Wa nabiyika alladhi arsalta. Beliau mengganti. Naam, nabi dengan rasul. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naam membimbingkan supaya tetap mengucapkan seperti apa yang beliau bimbingkan, wa nabiyika alladzi arsalta, tidak menggantinya. Yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya zikir adzkar ya, semestinya seorang itu mengucapkan sebagaimana yang dituntunkan, yang dibimbingkan sesuai dengan lafaz-lafaznya tanpa merubahnya. Maka perhatikan di sini ketika naam beliau Mu'ad Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengganti lafaz nabi kalladzi arsalta dengan rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbingkan untuk mengucapkan ya sebagaimana yang beliau bimbingkan sebelumnya, tidak mengatakan wa rasulika alladzi arsalta. Nah, yang memberikan faedah sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidz Hajar rahimallahu taala, bahwasanya semestinya zikir-zikir tersebut didatangkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam suwab. Semoga apa yang bisa kita jelaskan terkait hadis ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.